Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu para orang tua, pembelajar yang penuh kasih dan cinta pada anak-anaknya. Kita kini sampai membahas pilar keempat pengasuhan agar anak tangguh hidup di era digital, yaitu bagaimana berkomunikasi yang bahasa hari-harinya ngomong, benar, baik, dan menyenangkan. Lama sekali, sejak di awal tahun 1900-an, saya mencari-cari dan kebetulan saya bekerja bersama teman-teman mendirikan sebuah perusahaan riset dan membantu Badan Keluarga, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Mempunyai kesempatan bagi saya untuk ikut-ikut meneliti sebetulnya apa sih yang paling mendasar dalam pengasuhan seorang anak. Ternyata selain dari pendidikan agama, kesepakatan orang tua, keterlibatan ayah adalah cara kita ngomong. Cara kita ngomong ini gak sengaja ya, turun-temurun. Dan kita gak ngerti apa dampaknya buat anak, suka keluar otomatis aja. Berasa gak? Ya, nah padahal sebetulnya komunikasi adalah kunci. Ya, kelekatan dan ikatan jiwa, kemampuan anak berpikir, memahamkan agama, membuat dia merasa berharga, dan mampu melakukan kontrol diri sendiri. Dari mana? Dari omongan. Ternyata kita mempunyai beberapa kekeliruan ngomong sehari-hari, enggak sengaja. Jadi jangan merasa disalahkan. Kami di sini hanya ingin memberikan inspirasi. Kalaulah itu baik, silakan digunakan. Enggak buang aja jauh-jauh, anggap enggak pernah dilihat dan enggak pernah didengar. Setuju? Ya. Jadi coba deh kita lihat sama-sama yuk. Satu, kita kalau ngomong tergesa-gesa. Ya kan? Setiap pagi kita gesa-gesakan anak kita. Cepetanlah mandi itu, jangan main air. Ya Allah, tuh baju belum dipasang-pasang. Kancingnya gak beres-beres gitu. Lihat bener makan, ini mau sekolah apa enggak sih? Gitu. Pakailah sepatu itu yang cepat, coba deh lihat ya. Pakai kaos kaki, lihat pakai sepatu aja enggak bisa. Gimana coba masa depannya? Teruskan ya. Setiap hari ya kan? Gitu. Coba adik cepetan adik. Adik tasnya mana? Mbak tolong ya. Coba keluar tasnya. Tolong tuh air minumnya sekalian. Makanya mama bilang apa dari tadi? Tuh, tergesa-gesa. Jadi anak itu makanya setiap kali nanya sama kita. Mama, apa? Apa nak? Mama lihat gak sih topiku di mana? Makanya mama bilang apa topi taruh di tempatnya. Astagfirullahaladzim, anak kupingin taruh di mana? Setiap pagi nanya itu lagi. Ya, ibu ngomongin kayak begitu. Kapan anaknya ingat? Makanya dia bilang sambil pegang backpacknya, dia bilang, ya Allah, kapan ya mama bilangnya itu topiku harus ditaruh di laci kedua di bawah TV? Karena ibunya ngomong buru-buru. Jadi saat kita bicara tergesa-gesa, kedua, kita gak punya kesempatan untuk mengenal diri kita sendiri. Contohnya, kalau saya minta ibu mengenali 3 keunikan ibu dalam 1 menit, gampang apa susah? Susah kan? Iya. Kenapa? Karena kita gak punya waktu menengok ke dalam diri kita. Kita cenderung menengok ke luar. Jarang look in, look out. Ya. Lalu yang berikutnya, kalau udah hidup kayak begitu, mungkin gak sih kita kenal keunikan anak kita? Gimana caranya? Ya kan? Tergesa-gesa pagi, sepanjang hari gak ketemu, sorenya tergesa-gesa. Kita lupa loh bahwa kita unik, ya, suami atau istri kita unik, anak kita apalagi. Karena pada saat sperma ketemu sel telur, Allah mentakdirkan dari turunan ayah saya mendapat 350 ribu sifat-sifat. Dari ibu saya 350 ribu sifat-sifat juga. Jadi pada masing-masing kita ada berapa? 700 ribu. Mana yang tampil keluar, Eli tinggi 150, kulit putih tua, ya kan, mata sipit enggak, belok enggak, ya semuanya kan ditentukan Allah. Tapi dibalik itu kan ada macam-macam keunikan masing-masing orang. Enggak sempat juga kan kita kenali. Nah, ya kalau anaknya 2, 6. Nah, jadi karena kita enggak sempat mengenali keunikan anak ini, kita juga sebetulnya tidak mengenali kebutuhan mereka apa dan kemauannya apa. Ya kan? Kebutuhan kita sama kebutuhan anak sama enggak? Enggak. Kemauan kita sama kemauan anak? Enggak. Kebutuhan kita apa? Semuanya cepat-cepat, rapi, beres. Ya kan? Jangan berantakan. Kebutuhannya anak apa? Iya, main. Main jadi gimana? Berantakan. Akhirnya kita gimana? Ribut. Ya. Lalu, yang berikutnya adalah, punya anak laki-laki enggak? Ya, katakanlah namanya Ali ya. Kita bilang sama Ali bagaimana? Ali dan lari-lari di dalam rumah. Ternyata, iya ternyata Ali lari-lari. Terus kita bilang apa? Ali, mama bilang jangan lari-lari. Habis itu Ali ngapain? Lari-lari lagi. Ya, suara naik berapa persen? Bunyinya gimana? Ali, iya. Terus Ali diam sebentar, terus digodain sama adiknya. Mas, gitu. Lari gak Ali? Lari, ya kan? Nah, terus kita bilang apa? Baru mau teriak yang 5 kali, Ali jatuh. Ali nangis. Pertama sekali kita bilang apa? Ayo, jujur. Bilang apa? Ah, apa? Tuh kan, mama bilang terus. Makanya mama bilang terus. Kuala terus. Rasain, iya. Persis, semuanya persis, ya kan? Jadi sekarang saya mau kasih tahu sama bapak dan ibu. Ali bahasa tubuhnya gimana? Kan gini. Gitu. Bahasa tubuh ini barusan perasaannya apa? Iya. Kenapa gak bapak ibu bilang begini? Ya Allah Ali sakit. Ya nak. Gitu. Itu pasti Alinya begini. Mak gua apa bukan ya? Gitu kan ya. Oke jadi. Ya ini yang hilang nih. Berlanjutnya. Yang udah keberapa tuh? Ulang dulu dong. Satu apa? Bicara tergesa-gesa. Kedua, gak kenal diri sendiri. Bagaimana, jangan-jangan gak kenal tuh suami teman tidur. Atau istri teman tidur setiap hari. Yang ketiga, lupa anak unik. Yang keempat, jangan lupa dong. Kebutuhan dan kemauan beda. Yang kelima apa? Ayo, tangannya dong ikut begini. Ibu, ya. Tidak baca bahasa tubuh. Oke, yang kedua, nggak mendengarkan perasaan. Ayo tangannya, nggak mendengarkan perasaan ya, kurang punya waktu untuk mendengar aktif. Jadi udah berapa? 7. Oke, kita 8 aja. Sebenarnya banyak, seminarnya aja 3 jam, pelatihannya 2 hari. Oke, yang berikutnya, sudahlah kita begitu, kita kalau ngomong pakai yang kami kumpul-kumpulkan dari berbagai teori dan riset pengalaman selama 18 tahun sudah ini dibicarakan, gak bosen-bosennya. Ya, yaitu menggunakan 12 gaya populer. Apa 12 gaya populer? Memerintah. Ali, mama bilang, diem, cukup, mama pusing dari tadi. Ya, Ali makan, ayo makan cepetan. Ali mandi, memerintah. Bukannya tidak boleh memerintah gitu. Tapi kadang-kadang kita melakukannya dalam keadaan emosi anak bermasalah. Perintah dan larangan harus sekali, ya. Tapi kan tadi dari depan dong liatnya, jangan lihat dari sini aja, ya. Lihat dari depan, kita bicara tergesa-gesa gitu tadi. Tidak baca bahasa tubuh, tidak mendengarkan perasaan, memerintah. Itu yang saya maksud. Jadi kok ingin melakukan penilaian, oh Ibu Elidisman suka gak bilang boleh memerintah. Tabayun dulu dong, ya. Lalu, yang kedua suka nyalahin. Gimana kalau kita nyalahin tadi si Ali, gimana? Makanya mama bilang apa, kamu sih. Ya, apalagi? Iya, ya. Kalau meremehkan kita bilang bagaimana? Alah, segitu aja, ya. Kalau membandingkan, itu yang paling sering, ya kan? Kita sakit apa tahu, ya, seorang teman saya, ya, ahli psikologi di Rumah Sakit Angkatan Darat Pusat mengatakan ini semua disebut parentogenik, ya, penyakitnya orang tua. Apa tau penyakit kita ya? Kita selalu ngeliat anak orang lain lebih ya gak sih ya? Lebih pinter, lebih baik, lebih dengerin maknya, lebih rajin, lebih apa lagi? Ya, ya. Jadi kita gak sengaja suka membanding-bandingkan, ya kan? Tuh, lihat tuh, ya. Tuh, lihat tuh kakak kemarin, ya. Lukanya lebih ngangak lagi nangisnya, gak kayak begitu-begitu amat. Ya, betul kan? Ya, sebetulnya Bu. Pak, Anda mau gak sih dibanding-bandingkan sama saudara Anda, Pak, yang sama-sama laki-laki, dan saudara Ibu, Bu, yang sama-sama perempuan? Kenapa ibu gak mau dibandingin? Kenapa bapak gak mau dibandingin? Iya, apa bedanya sama anak, ya kan? Tapi itulah 12 gaya populer ya. Abis itu kita mencap. Gimana kita ngecap anak kita yang tadi, si Ali? Gimana? Nakal, bandel. Terus gak dengerin orang tua. Apalagi? Ya, ya terus. Apalagi? Males, ya? Lelet. Iya, benar. Apalagi? Nah, berapa banyak coba bapak ibu? Ya, tangannya gini dong. Ya, pegang stempel gini. Yuk. Ya, cap ke mukanya ya. Bandel, nakal, gak dengerin mama, gak nurut, lelet, jorok, apalagi? Bego, iya betul, apalagi? Ya semuanya. Udah berapa Bu, cap kita stempelkan ke wajah muka anak kita? Iya, kalau di sini bisa kamar mandi, cuci, ya enggak? Tapi bukankah kita memberikan cap di wajah jiwa anak kita? Tolong bilang Bu, Pak, sama saya, bagaimana menghapusnya? Terus yang berikutnya lagi apa? Mengancam. Gimana ngancam? Yuk. Iya, dengan satu tangan bilang tidak, gimana? Jangan. Terus, awas. Ya, terus, kalau Diam. Terus apa lagi, Bu? Sini. Ya itu kan Ibu lagi gak berhadapan sama anak, berhadapan sama saya. Coba kok berhadapan sama anak, sama muka-mukanya. Gitu kan ya, mengancam. Lalu, pernah gak dengar lagu ini? Coba ya, Ibu terusin ya. Nina Bobo, oh. Kalau digigit nyamuk, udah dari umur berapa anak ibu-ibu ancam? Ya kan? Ya, oke. Sekarang udah anak lagi sakit, lagi segala macam, ibu bilang apa sama si Ali? Jujur. Bapak bilang apa? Anak laki-laki, cok, diam, jangan nangis. Anak laki-laki, kalau anak perempuan apa? Atau anaknya si Ali atau siapalah yang jatuh. Ibu ngomong, makannya apa mama bilang, ya kan? Itu nak baru usah lari-lari. Nggak dengerin omongan mama, namanya kualat, tahu? Ya, dengerin ya Ali. Kedepan banyak lagi hal yang mesti kamu dengerin, ya? Dari mama ngomong, oke? Nah, ingat satu hal. Surga nak di telapak kaki mama, ya kan? Saya sekarang tanya sama ibu, waktu si Ali kesakitan kakinya, dia dengerin nggak? Kenapa dia gak dengerin? Karena emosinya lagi bermasalah. Oke, ayo tangannya gini dong. Tepuk diri sendiri ya. Jangan, bilang ikutin ya. Jangan suka menasehati orang kalau emosinya lagi bermasalah. Ya, terima dulu aja. Bukan gak boleh menasehati. Aduh, jangan salah tangkap lagi dong ya. Bukannya gak boleh menasehati. Jangan pada saat emosinya bermasalah. 10 menit lagi kek, 30 menit lagi kek. Kalau udah curhat, udah keluar semuanya, baru masukin. Kenapa? Kan kita tadi membicarakan, bicara benar sesuai dengan perintah Allah. Baik, sesuai dengan kaidah otak. Itu kaidah otak ya. Limbik sistem lagi nutup cat, ya. Pesan tidak disampaikan ke korteks. Oke, nah, dan menyenangkan. Kalau kita melakukan sesuai dengan perintah Allah, dengan kaidah otak, pasti komunikasi kita menyenangkan. Berikutnya adalah berbohong. Pernah bohong nggak? Ya, ya saya juga. Kenapa saya bisa? Pas nggak sih tadi nyontoh-nyontohinnya? Saya dulu pelaku, Bu, insafnya duluan. Maka ini dibuat supaya Bapak Ibu yang masih muda nggak ngikutin cara ngomongnya Eli Risman ya. Lebih baik. Oke, lalu berbohong padahal Allah marah sekali dan mengingatkan benar kita itu tidak boleh dilakukan. Karena itu akan menyebabkan ya banyak hal tidak baik bagi anak kita. Sebuah penelitian dilakukan oleh Dr. Kastari Bastaman ya. Itu menunjukkan bahwa model-model komunikasi yang menyimpang menyebabkan itu gangguan kejiwaan. Itu udah 15 tahun yang lalu. Tun Kurniasi Bastaman. Yang berikutnya adalah menghibur. Saya balik yang ke berbohong. Berbohong ini diingatkan Allah seperti ini, Bapak Ibu. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kamu takut ya meninggalkan anak-anakmu yang kau khawatirkan dia, ya. Tidak sejahtera, dhaif, lemah di belakang. Di belakangmu. Jadi kita berjalan kemana, Bu? Yang lahat ya. Habis kemana lagi dong masa depan? Maka bertakwalah kepada Allah dan berkata benarlah. Jadi berkata benar itu perintah. Please jangan bohong lagi. Lalu menghibur. Menghibur, perlu menghibur. Tapi menghibur kalau anak lagi bermasalah, menyelesaikan persoalan enggak? Enggak, terima aja dulu persoalannya ya, hiburnya belakangan. Mengeritik enggak habis-habis, ya kenapa PR20 ini salah? Kan udah kerjain sama mama kemarin, astagfirullahaladzim, ya anak bagaimana sih? Ya, ini kenapa yang 15 benar, yang 5 salah? Dalam hati anak emang dulu mama PR-nya betul semua. Gitu ya, ngeritik, menyindir, ya alhamdulillah hari terang. Tumben anak mama nyuci piring, apa hubungannya Bu? Ya, lalu menganalisa. Menganalisa begini, begitu, begitu. Bu, ini kita sebut 12 kaya populer. Sekarang, apa akibatnya coba? Kalau kita ngomong gak sengaja terus-menerus begini. Dari bicara tergesa-gesa sampai penggunaan 12 kaya populer. Menurut ibu dan bapak, apa ya kira-kira perasaan anak kita? Iya, dia bingung. Ya, sebetulnya nyokap sama bokap kok sayang gak sih sama gue? Dia kecewa. Salam dulu. Akhirnya kalau begitu terus-terusan gimana? B, ya, bete. Ada anak yang bertanya, iya nek, aku tuh soalnya salah melulu nek, jadi sebenarnya kenapa sih nek aku dilahirkan? Duh, saya sedih banget dengarnya. Ya, Dan banyak lagi bisa sampai anak itu merasa tidak berharga, pulang telat, dan ujungnya banyak sekali ibu-ibu. Ini ucapan ibu-ibu ya, menjadi malas, anaknya demotivated ya, merasa terperangkap, dendam dan mau bunuh diri. Demi Allah, Bu. Dampaknya kata-kata. Next. Secara teori ya, bicara gak sengaja melemahkan konsep diri, membuat anak dia melawan, gak berarti, sulit aja kerjasama, dan semua yang tadi kita sebutkan itu. Oke. Saya ingin menyatakan satu hal penting, bahwa sebetulnya sering dari semua yang tadi kita sebutkan, bicara gak sengaja, Bu, kita telah mencuri kemampuan berpikir, memilih, dan mengambil keputusan yang sangat penting untuk tangguh di era digital. Ya, akibatnya apa, Bu? Berikut ini, Pak, saya ingin memberikan gambaran bagaimana konsep diri tadi itu dan apa dampaknya secara kejiwaan bicara tidak sengaja pada anak. Saya sekarang ingin memberikan contoh bagaimana semua gaya komunikasi itu tadi akan berdampak apa pada anak kita, ya, dengan cara yang sangat gampang. Oke, nih, anggaplah jiwa kita seperti pundi-pundi ini, oke? Di mana orang zaman dulu simpan uang, oke? Nah, kalau kata-kata yang masuk ke dalam pundi-pundi ini adalah bola pingpong yang umpamanya kata-kata dikeluarkan oleh orang tua dengan cinta kasih, pengertian, penghargaan, ya, sayang, maka pundi-pundi itu kayak begini nih. Jadi gimana nih, Bapak Ibu? Kencang, iya. Tapi kalau tadi tergesa-gesa sampai 12 gaya populer, ya, maka sama juga pundi-pundi ini telah pindah ke bank, lalu Anda punya akses lewat ATM, ya kan? Anda tarik setiap bulan untuk apa? Bayar cicilan. Terus? Iya, uang pendidikan, sekolah, les. Apalagi? Ya, bayar semua rekening. Iya, apalagi? Belanja bulanan, kirim mertua. Iya, apalagi? Iya, arisan. Pulsa, betul. Apalagi? Ya, sedekah dan sebagainya. Banyak lagi kan? Oke, cukuplah segini. Apa kabar? Dengan pundi-pundi ini? Jadi kosong? Iya kan? Nah, pertanyaan saya adalah, teman-teman, apa kabar kantong jiwa Anda? Kalau Anda ikut tetap ketawa dan tersenyum ketika kita bahas tadi itu, berarti apa kabar kantong jiwa anak Anda? Nah, kantong jiwa inilah yang disebut konsep diri, biar gampang. Konsep dirinya kempot di dalamnya. Dia merasa begini kecil, gak berharga, gak berguna, ya, gak percaya diri. Ini kempot. Oke, jadi inilah yang menyebabkan dia merasa tentang dirinya berharga atau enggak. Ini yang menyebabkan percaya diri atau tidak percaya diri. Sampai di sini jelas. Oke, selesai. Ya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana cara mengatasinya? Oke. Bagaimana cara mengatasinya? Saya bertanya balik sama Bapak dan Ibu. Kalau kita ngomongnya begitu, terus kira-kira anak kita akan jadi bagaimana ya? Oke, kalau begitu, cara yang paling gampang harus dimulai dari mana? Iya, dari diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Berubah. Tinggalkanlah gaya-gaya lama dalam berbicara. Oke, kedua. Parenting is all about wiring. Bagaimana otak kita ini dijaring. Tadi kan kata-kata itu keluar gak sengaja kan. Ya, berarti pernah kita terima dengan tetap hormat dan mendoakan kedua orang tua kita. Ya, zaman berganti. Banyak hal harus mengalami perubahan. Oleh sebab itu cara ngomong kita juga harus berubah. Jadi berubah, selesaikan urusan Anda dengan masa lalu Anda, suami istri. Yang dulu suami, ya sekarang gak bisa kayak begitu. Gak bisa begitu. Ya. Kedua, ketiga adalah bekerja sama, saling ingat mengingatkan, duduk dengan anak. Nah, saya dapat ilmu dari AA Gim. Kata AA Gim, yang pertama sekali adalah turunkan frekuensi. Mau sama anak pelan-pelan. Jangan begini, dengar enggak udah salat? Salat udah azan. Salat. Ya itu. Enggak kena itu enggak dalam frekuensi anak. Oke, turunkan frekuensi. AA mencontohkan pada saya ini, kalau semua bermanfaat buat Anda, fadilahnya buat AA nih ya. Nah, dengar gak udah azan? Sholat yuk. Ya. Banyak sekali orang-orang yang telah saya sampaikan ini, ilmunya AA Gim ini, mempraktekannya dan menyampaikannya kembali kepada saya, bahwa mereka berhasil. Saya yakin Anda juga bisa. Berikutnya, bicara perlahan, gunakan kalimat pendek-pendek. Ya. Dan yang paling penting, yuk, begini dong. Iya, baca bahasa tubuh, tebak, dengarkan perasaan. Oke, kita praktek yuk. Ali tadi, Ali yang sakit kakinya. Jadi kalau kita tegur, kita bilang syukurin. Enggak, kalau sekarang kita bilang gimana? Sakit ya nak. Si Ali bengong. Tapi bukan sakit aja, perih juga. Oh, perih. Perih banget, perih sekali. Iya, nyut-nyutan. Ya, itu kalau kita membaca bahasa tubuh dan mencoba mendengarkan perasaan, itu namanya kita menggunakan bahasa respek, karena kita respek sama perasaan orang itu. Teman-teman, perasaan buat manusia adalah yang sangat penting. Apa perasaannya ditolak, orang merasa seluruh dirinya ditolak. Tapi bila perasaannya diterima, orang merasa dirinya terima. Jadi, baca, baca bahasa tubuh. Tebak, dengarkan perasaan. Itu aja yang Anda lakukan dulu dalam pertemuan kita yang singkat ini. Rasakan kembali kehangatan dalam hubungan anak Anda ataupun antara Anda dengan pasangan dan Anda dengan anggota keluarga terdekat. Selamat berjuang. Selamat mempraktikkannya. Kabar-kabarin ya bila ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.